إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita masih di pembahasan wasatiyah ahlu sunnah wal jamaah baina al-wa'idiyah wal murji'ah, sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan iman dan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, antara al-wa'idiyah, mereka kaum yang mudah di dalam memvonis kufur, orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, dan murji'ah, kaum yang menganggap tidak ada resiko atau pengaruh maksiat terhadap keimanan. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bahasanya iman adalah perkara yang meliputi keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Kemudian iman ini bisa bertambah, yaitu dengan ketaatan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan iman. Kemudian Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, selanjutnya beliau menyebutkan tentang dalil-dalil akan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Jadi iman bisa bertambah, demikian pula bisa berkurang. Kata beliau, wal adillatu ala dzalika aktsaru min an tuhsa. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara yang demikian maka sangat banyak, ya terlalu banyak untuk bisa dihitung, dibatasi. Fi hadal maqam, dalam permasalahan ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ziyadati imanil mu'minina bitta'at. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang bertambahnya keimanan kaum mukminin dengan ketaatan-ketaatan. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau pada surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Beliau langsung yakni menyebutkan yang menjadi syahid dari pembahasan tentang ziyadatul iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan mereka sifat orang-orang yang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, maka semakin bertambah keimanan mereka. Jadi dibacakannya ayat-ayat diisi orang-orang yang beriman, ini menjadi sebab bertambahnya keimanan, keyakinan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yatawakkalun, mereka bertawakal, bersandar diri sepenuhnya dengan menempuh sebab-sebab yang syar'i. Ini diantara sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa keimanan mereka kaum mukminin bertambah dengan sebab diperdengarkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian dalil yang lainnya, waqala subhanah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ma di sini ma zaidah, dan apabila, yang tidak memiliki makna, jadi ma di sini bukan nafiah, dan apabila unzilat surah diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam surah, jadi satu surat dari surat-surat dalam Al-Qur'an, faminhum, maka di antara mereka, bamirhum ya, yakni kembali kepada al-munafiqun, di antara mereka ada yang berkata, ya, may yakulu ayyukum zadathu hadhihi imana, ya, siapa di antara kalian yang turunnya surat ini menjadi sebab bertambahnya keimanan kalian. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang sifatnya ejekan, olok-olok. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut menambah keimanan mereka, wahum yastabshirun, dan mereka benar-benar yastabshirun, bergembira ya dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Demikian keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Pada ayat yang sebelumnya diperdengarkannya ayat-ayat Allah menjadi sebab bertambahnya keimanan mereka. Pada ayat ini turunnya satu surat ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat-surat Al-Qur'an, ini juga menjadi sebab bertambahnya keimanan dan kegembiraan mereka. Oleh karenanya mereka sangat sedih ya ketika mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni ungkapan yang menunjukkan telah dekatnya saat mereka akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. karena dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Yang dengan wafatnya beliau maka terputuslah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka berupaya untuk mencari petunjuk, mencari hidayah, mencari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada mereka hidayah. Ya, hidayah di atas hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ketakwaan. Ayat ini juga menunjukkan bahasanya petunjuk, ya, sesuatu yang bisa bertambah, demikian pula bisa berkurang dari seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa meminta petunjuk darinya di setiap rakaat dari salat yang ditegakkan oleh kita, baik yang sifatnya wajib dari salat-salat tersebut ataupun yang sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, di mana permohonan hidayah di sini meliputi permohonan hidayah yang disilakan hidayatul irsyad wal bayan, ya, untuk kita bisa mengenal, mengetahui mana kebenaran untuk kita mengikutinya, mana kebatilan untuk kita menjauhinya. Juga masuk di dalamnya hidayah at-taufik, yakni permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang-orang yang mengikuti kebenaran yang telah kita ketahui dan menjauhi kebatilan yang juga kita ketahui. Kemudian masuk di dalamnya permohonan hidayah untuk kita istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari kehidupan kita. Ini perkara yang sangat dan sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Dia mengenal hidayah untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang jelek. Kemudian dia memohon hidayah untuk dengannya bisa mengikuti kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Dan kemudian istiqamah di atas hidayah tersebut hingga akhir dari hidupnya. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang aman dari fitnah, potensi untuk menyimpang dengan berbagai fitnah, baik yang kembalinya kepada syahwat ataupun kembalinya kepada syubhat, adalah perkara yang menjadikan kita semua takut. Ya, sebab-sebab tadi adalah sebab yang bisa menggeser kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan, yakni nikmatul hidayah, untuk kita bisa mengenal Islam, mengenal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan, ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah keimanan mereka, ya, bersama dengan keimanan mereka yang telah ada sebelumnya. Ini juga menunjukkan kepada kita, ya, sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, hidayah itu bisa bertambah, demikian juga bisa berkurang, demikian juga dengan keimanan. Kemudian terkait dengan bertambahnya keimanan, maka dalil-dalil Al-Quran demikian banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Adapun terkait dengan berkurangnya keimanan, maka dalil-dalil yang ada sebagaimana keterangan para ulama adalah dari As-Sunnah. Dalil-dalil yang ada yang secara sharih menyebutkan tentang berkurangnya keimanan adalah dari As-Sunnah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahia adillatun sharihatun minal Qur'anil Karim tubayyinu annal iman yazidu bitta'at wa yankusu bil ma'asi. Ayat-ayat di atas merupakan dalil-dalil yang sharihah, dalil-dalil yang tegas dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa keimanan akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yankusu bil ma'asi, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana maklum, perkara yang bisa bertambah, ya, maka konsekuensinya juga bisa berkurang. Wa qad dalla 'ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menunjukkan kepada perkara yang demikian, yakni berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya muttafaqun alaih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Al hadith ay kamilul iman ay ma'ahu imanun walakinnahu naqis. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia berzina wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ya, diterangkan di sini ai kamilul iman, yakni dalam kondisi imannya kamil, sempurna. Karena keimanan yang sempurna akan mencegah pemiliknya dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, ini semua menunjukkan bahwa ketika seorang berbuat maksiat dengan sendirinya, iman berkurang. Ya. Kemudian wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri, yakni seorang pencuri, tatkala dia mencuri, ketika dia melakukan pencurian itu, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, yakni sebagaimana sebelumnya, kamilu iman, ya, dalam kondisi dia sempurna imannya. Ya, menunjukkan ketika kondisi dia melakukan kemaksiatan ini, berkurang keimanannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang meminum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan dia beriman, yakni beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, menunjukkan sebagaimana disebutkan di sini ai ma'ahu iman, pada kondisi seseorang bermaksiat dengan maksiat-maksiat ini ataupun maksiat yang lainnya, dia masih ada keimanannya, walakinnahu naqis, akan tapi keimanannya berkurang. Kemudian contoh yang lain tentang bagaimana iman ini bisa naik dan turun, bertambah dan berkurang. Apa yang disabdakan atau apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya min hadis Abi Utsman Al-Hindi dari sahabat Hamdalah di mana beliau radhiyallahu taala anhu min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau termasuk di antara juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bercerita bahwa beliau berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya ketika bertemu tersebut, "Kaifa anta ya Hamzah?" Ya, bagaimana keadaan engkau ya Hamzah? Maka dijawab oleh Hamzah, "Nafaqa Hamzah." Hamzah ya terjangkiti kemunafikan. Qala, mendengar ini apa yang dikatakan oleh Hamzah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Subhanallah. Ma taqul? Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang kau katakan ini?" Maka Hamzah mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkuruna bin-nari wal jannah." Hatta ka'anna ra'ya aynin. Fa'idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afasna al-azwaja wal-awlada. Wadday'at fanasina kathira. Kata beliau radiyallahu anhu, kita ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan kepada kita tentang neraka, juga tentang jannah. Seakan kita ini menyaksikan langsung apa yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan jannah dan nar ada di hadapan kita. Ketika kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari majelis beliau, kemudian kita bergaul dengan istri, dengan anak-anak, dan sekian banyak perkara-perkara yang menghabiskan waktu kita, maka apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekian banyak perkara kita lupa. Hal yang demikian ya, di sisi Hamzah dianggap sebagai kenifakan. Makanya beliau mengatakan nafaqah Hamzah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka orang-orang yang beriman tidak merasa aman dari atau khawatir dari terjangkiti nifak. Sebaliknya, ya, orang-orang munafikin merasa aman dari yang demikian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fawallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, sungguh kami pun mendapati yang demikian. Yani apa yang diungkapkan oleh Hamzah, kami pun mendapati, merasakan yang demikian. "Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kata Hamzah, "maka aku dan Abu Bakar berjalan untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami pun menemui beliau." Kemudian kata Hamzah, Ya, qultu nafaqa Hamdalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hamdalah ya telah menjadi munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzak?" Apa perkaranya sehingga engkau mengatakan demikian? Qultu ya Rasulullah, nakunu indak. Tadzakkarna tudzakkiruna bin-nari wal jannah. Tudzakkiruna bin-nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya ainin. Fa'idha kharajna min indik, afasna al-azwaja wal-awlada wa-dayi'at, nasina kathira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih. Inna law tadumuna ala ma takununa indi. Wa fi dhikri, لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي ترككم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حنظلة mengungkapkan sebagaimana yang beliau ungkapkan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, bahasanya, engkau ya Rasulullah, ketika kami berada di sisi engkau, engkau mengingatkan kami dengan neraka, engkau mengingatkan kami dengan jannah, seakan perkaranya betul-betul ada di hadapan kami. Tetapi begitu kami kembali ke keluarga, kami bergaul dengan mereka, dengan istri, dengan anak, dan sekian banyak hal-hal yang menghabiskan waktu kami, maka kami melupakan dari apa yang telah engkau ingatkan kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, isbat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa taala di antara sifat yang Allah sifatkan atas dirinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yad. Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Kata Nabi, "Inna sesungguhnya lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri." Seandainya kalian terus-menerus keadaan kalian sebagaimana ketika kalian berada di sisiku, wa fi dzikri, dan kalian terus dalam keadaan mengingat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La safahatkumul malaikah." Sungguh para malaikat akan menjabat tangan kalian. Dan mengucapkan yakni selamat pujian kepada kalian, "Ala furushikum," ketika kalian berada di pembaringan-pembaringan kalian, di kasur-kasur kalian, "wa fi turukikum," dan ketika kalian berada di jalan-jalan yang kalian tempuh. Kemudian kata Nabi, "Walakin ya Hamdalah," akan tetapi wahai Hamdalah, "sa'atan wa sa'atan," sesaat dan sesaat, menunjukkan bahwa ya kondisi kita dari keimanan kita sesuatu yang bisa berubah-ubah, naik atau turun. Dan di hadis ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan majelis ilmu, ya, yang dengannya semangat dan keimanan seorang akan naik. Demikian pula sebaliknya, ketika jauh dari majelis ilmu, hati, ya, akan semakin lalai, ya, semakin kering, yang kesemuanya ini akan menyebabkan kesengsaraan bagi pemiliknya. Tayyib al-Mu'adzin. Selanjutnya, kata Syekh Zaid rahimahullah, "Wa murtakibul kaba'ir mu'minuna bima ma'ahu minal imani وفساق بما اجترحوا من المعاصي dan para pelaku perbuatan dosa-dosa besar. Mereka adalah mukmin, dikarenakan keimanan yang ada pada mereka. Dan mereka dikatakan fasik disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi tidaklah dengan perbuatan dosa besar lantas seorang dikafirkan, dikeluarkan dari agama ini. Dengan keimanan, yakni pokok keimanan yang masih ada pada dirinya, dia dikatakan mukmin. Tetapi bukan mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya, dikarenakan berkurang keimanannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang fasik, yang mananya keluar dari ketaatan, bukan sebagai seorang yang taat. Wa yuqalu fi haqqi murtakibil kabirah, sehingga dikatakan pada haknya, yakni pelaku perbuatan dosa besar, badia adalah mu'min bima ma'ahu minal iman, fasikun bima iqtarafahu min kabairil atham. Dia adalah seorang mu'min dengan keimanan yang ada pada dirinya, dan fasik dikarenakan perbuatan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Wala yakhruju min da'iratil Islam, dan dia tidaklah keluar dari da'iratil Islam, atau wala yukhraju min da'iratil Islam, dan tidaklah pelaku dosa besar dia dikeluarkan dari wilayah Islam selama dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan ya dosa. Dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Lain halnya dengan seorang yang menghalalkan dengan keyakinannya suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak melakukannya, dengan dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara keyakinan, bukan menghalalkan secara perbuatan, tapi secara keyakinan, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia hakikatnya menentang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang pelaku dosa besar, maka tetap dia dikatakan mukmin dengan keimanan yang ada pada dirinya, tetapi bukan mukmin yang sempurna keimanannya, tapi mukmin yang fasik. Tidaklah mereka dikeluarkan dari wilayah Islam sebagaimana ucapan ya kama qalat al-wa'idiyah, ucapan orang-orang wa'idiyah, yakni al-khawarij wal mu'tazilah, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Wala yathbutu lahul imanul kamil, tetapi tidak pula orang yang berbuat dosa besar dikatakan dia sebagai seorang yang memiliki iman yang kamil, iman yang sempurna. Tidak, dikarenakan kemaksiatan yang dia perbuat, dosa yang dia lakukan mengurangi kesempurnaan imannya. Tidak kalladzina wasafahumullahu tabaraka wa ta'ala bidzalik fi ayatin mutaaddidat, tidak sebagaimana keadaan orang-orang ya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan di sekian banyak ayat, yakni tentang orang-orang yang sempurna keimanannya. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ini orang-orang yang sempurna imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan balasannya, lahumul amn wa hum muhtadun, maka bagi mereka keamanan, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini pemilik keimanan yang sempurna. Ya, bahwa mereka disifati tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, datang tafsir tentang zulm yang dimaksud di sini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sebagian sahabatnya mengeluhkan beratnya kandungan ayat ini. Tapi mereka menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alam tasma'u qaulal abdi shalih. Inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang salih, yakni Luqman al-Hakim? Ya. Bahwa sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan zulm di sini, yakni kesyirikan. Kemudian juga pada ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat hamba-hamba yang beriman dengan iman yang sempurna. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman dari kalangan lelakinya dan wanitanya, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, pembela, pendukung, ya, bagi sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan sifat orang-orang yang beriman, berwala terhadap orang yang beriman yang lainnya, bukan justru loyalnya terhadap orang-orang kafir. Kemudian di antara sifat mereka, ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik dalam tinjauan syar'i, ya, dalam hukum syar'i. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari perkara yang munkar, perkara yang diingkari oleh syariat. Menunjukkan bahwa sifat di antara hamba-hamba yang sempurna keimanannya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara salat tidak mengungkapkan dengan wa yaf'alun wa ya'maluna shalah, tidak, tetapi wa yuqimuna shalah. Ya, menegakkan salat menunjukkan bukan hanya sekedar menunaikan lepas kewajiban, tetapi betul-betul ditunaikan dengan apa yang menjadi kesempurnaan salat tersebut. Kemudian wa yu'tuna zakah, mereka membayar zakat harta-harta mereka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka benar-benar menaati Allah dan rasulnya. Ini sifat hamba-hamba yang beriman. Allah menyatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi, menyayangi mereka. Innallaha 'azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sifat hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Kemudian wa qauluhu, ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat atau ciri hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia hamba-hamba Allah yang beriman, yang di antara ciri dari ciri-ciri mereka, ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yani mereka itulah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ini di antara sekian banyak dari ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Al-ayat, ya, dan ayat-ayat berikutnya, yakni lanjutan dari ayat-ayat ini yang menyebutkan tentang sifat-sifat dari hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Wa amsaluha katsirun, dan semisal dari ayat-ayat di atas sangat banyak. Dan perlu kita mengetahui pula bahwa tidak berarti bahwa seorang yang sempurna keimanannya itu tidak pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, karena ini perkara yang mustahil. Ya, al-ma'sum yang terjaga dari kesalahan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ya, selainnya sangat mungkin untuk terjatuh ke dalam kesalahan ataupun dosa. Tetapi sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna keimanannya, ketika mereka tergelincir ke dalam sebuah perbuatan dosa, maka mereka tidak musir, tidak terus-menerus dalam perbuatan tersebut, bahkan bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'ibu minadzanbi kama la dzanbalahu. Seorang yang taubat dari perbuatan dosa seperti seorang yang tidak memiliki dosa. Ya, seperti seorang yang tidak terjatuh ke dalam dosa karena taubatnya menghapuskan dari dosa yang dia terjatuh ke dalamnya. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.